بسم الله. اوكي اقرا. وجوب معرفة حدود الأسماء. قال الشيخ الإسلامي: معرفة حدود الأسماء واجبة، لأن بها قيام مصلحة آدمين في المنطق الذي جعله الله رحمته لهم رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء كالخمر والربا، فهذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى وما يدل عليه من الصفات، وبين ما ليس كذلك. وقد سمى الله سبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله تعالى، يا sebelumnya mimma yata'ayyan al-i'tina bih, ya paragraf sebelumnya perkara termasuk perkara yang harus diperhatikan adalah apa? Ilmu hudud, ya ilmu tentang pengertian sebenarnya dari teks-teks atau kosakata-kosakata yang ada dalam teks-teks syariat. Ya. Ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullah, ma'rifatu, dan mengetahui hududil asma, ya, definisi dari kosakata-kosakata yang ada, wajibatun, hukumnya apa? Wajib. Li'anna biha, karena dengan pengetahuan itu, ya, qiyamu maslahatul adamiyin, akan tegak kemaslahatan manusia, adamiyin manusia, akan tegak kemaslahatan manusia, akan terwujud kemaslahatan manusia fil mantik, dalam apa mantik, dalam pembicaraan mereka. Allazi ja'alahullahu rahmatan lahum, yang Allah jadikan sebagai rahmat bagi mereka. Kan manusia bisa bicara kan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya selain manusia nggak bisa bicara, ya ya nah binatang-binatang selain manusia nggak bisa bicara, ya kan manusia dibilang hayawanun nafik, binatang yang bisa ngomong. Nah, untuk memahami, ya, memahami pembicaraan orang itu adalah syarat terwujudnya apa? Kemaslahatan diantara sama manusia, betul tidak? Ya, kemaslahatan diantara sama manusia nggak akan terwujud kalau tidak ada apa? Saling memahami omongan orang, kan begitu ya? Ya. Nah, sementara untuk memahami omongan orang itu harus mengerti apa? Pengertian, harus mengerti definisi, pengertian, ya maksud dari setiap kosakata yang diomongkan oleh orang tersebut. Ya. Sekarang kalau orang kita orang Indonesia ngomong sama orang pakai bahasa Jepang misalkan, ya kan? Yang pertama harus mengerti apa? Harus mengerti definisi kosakata, pengertian kosakata-kosakata dalam bahasa Jepang, ya kan? Supaya bisa ngerti apa maunya orang Jepang ketika ngomong pakai bahasa Jepang, ya kan begitu, ya sehingga bisa terwujud apa, ya kemaslahatan, ya sehingga bisa terwujud kemaslahatan antara orang Indonesia dengan orang Jepang, ya. La siyama hududi ma anzalallahu ala rasulihi min al-asma'i, terlebih lagi, ya pengertian-pengertian dari kosakata-kosakata yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Terlebih lagi, lasiama terlebih lagi, hudud, pengertian-pengertian min al-asma, pengertian-pengertian kosakata-kosakata yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kal khamri, seperti kosakata apa? Khamr war riba, kosakata riba. Ya, terkait hukum syar'i tidak? Kosakata khamr, kosakata riba itu terkait hukum syar'i. Ya? Terkait padanya hukum syar'i, ya. Khamr itu haram. Harus tahu khamr itu yang seperti apa khamr itu. Sehingga bisa paham, oh khamr yang seperti itu yang haram. Riba, riba harus diketahui, riba yang seperti apa bedanya riba dengan jual beli. Supaya bisa diketahui mana yang haram, mana yang halal. Nah. Fadhil hududu, ya. Pengertian-pengertian ini hiyal mumayyizatu, Ya, itulah yang akan membedakan baina antara mayadkhul fil musamma, antara ya sesuatu yang tercakup dalam nama itu, wa mayadullu alaihi min sifat, dan sifat-sifat yang terkandung atau yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Wa baina ma laisa kadzalik, membedakannya dengan yang tidak termasuk. Ya enggak? Sekarang kosakata riba. Kosakata riba, ya. Di balik kosakata itu ada konsekuensi hukum syar'i, ada konsekuensi hukum apa? Hukum syar'i. Ya, di balik kosakata itu ada konsekuensi hukum syar'i. Nah, sekarang harus diketahui definisi riba itu apa? Sifatnya seperti apa? Kriteria riba itu seperti apa? Sehingga orang itu bisa memasukkan, ya kan? Oh, praktek-praktek yang masuk riba apa saja, yang enggak masuk riba apa saja. Itu harus dimengerti dulu. Ya. Sekarang kalau ada orang mendefinisikan riba itu adalah ya segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, segala sesuatu yang menjadi produk bank itu riba. Benar enggak? Iya. Nanti akan memasukkan semua produk dari bank sebagai apa? Riba, dan riba hukumnya apa? Haram. Akan semuanya akan dihukumi apa? Haram. Semuanya akan dihukumi haram. Ya. Khamr, khamr itu apa? Khamr itu perasan anggur. Nanti semua yang di perasan anggur disebut apa? Khamr, walaupun itu jus, walaupun itu sirup disebut apa? Khamr, dan hukumnya apa? Haram. Sedangkan kalau dari apa? Selain anggur maka tidak haram meskipun mabuk. Kan begitu ya? Kenapa itu? Salah persepsi. Salah persepsi tentang apa? Kosakata, kosakata khamr dan riba. Jadi pentingnya mengetahui pengertian yang sebenarnya dari setiap kosakata yang disebutkan di dalam teks-teks syariat. Itu harus betul-betul dimengerti. Wa qad dhammallahu. Ya. Jadi pengertian-pengertian yang sebenarnya itulah yang akan membedakan antara apa yang tercakup pada nama itu, ya, kriteria yang ada pada nama itu, dan mana yang tidak tercakup. Wa qad dhammallahu subhanahu. Allah Subhanahu wa taala telah mencela man lam ya'lam hududa. Ya. Orang yang tidak mengetahui hudud. Apa? Ya, pengertian-pengertian ma'anzallahu ala rasulih. Pengertian yang sebenarnya dari kosakata-kosakata yang Allah turunkan kepada rasulnya. Ya, ini ayat tadi, ya, ayat At-Taubah ayat yang keberapa? 97. Taubah 97. Ya. Padahal ketika orang-orang musyrikin mereka tidak mengetahui ya pengertian syirik dengan benar, maka mereka menganggap kesyirikan itu sebagai ibadah yang paling afdol. Mereka ya, mereka menganggap syirikan itu sebagai ibadah yang paling afdol. Baik. Badahu ra. Mukallafi. Khalaqo. Fa fardun, maka wajib alal mukallaf atas manusia ma'rifatu, mengetahui haddil ibadati, pengertian ibadah wa haqiqatiha, dan hakikat sebenarnya dari ibadah. Allati khalaqallahu li ajliha, yang Allah menciptakan kita untuk tujuan ibadah. Harus tahu apa itu ibadah. Ya, apa itu pengertian yang sebenarnya dari ibadah itu apa? Wa ma'rifatu, dan harus mengetahui haddis syirki, pengertian syirik, wa haqiqatihi, dan hakikat syirik. Allati huwa akbaru kaba'ir, yang merupakan dosa besar paling besar. Merupakan kebalikan dari ibadah. Merupakan apa? Kebalikan dari ibadah. Ya. Kasir memang yang setelah lebih ilm. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kas Wa tajidu katsiran mimman yastabilu al-'ilmi la ya'rifu haqiqata syirk al-akbar. Wa in qala innahu syirk fil 'ibadati liqawlihi ta'ala wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa la yusyrik bi 'ibadati rabbihi ahada. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haqqullahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Fa innahu ma'a i'tirafihi bi anna syirka alladhi harramahu Allah huwa syirku fil 'ibadati la ya'rifu hadda al-'ibadati wa haqiqataha wa rubbama qala al-'ibadatu allati syarquha li ghayrillahi syirkun as-salatu wa sujudu. Fa'idha tuliba minhu ad-dalilu ala anna allaha sama salata li ghayrihi awi sujuda li ghayrihi syirkan lam yajidhu wa rubbama qala li anna dhalika khudu'un wa khudu'un li ghayrillahi syirkun. Wa tajidu katsiran, dan kau dapati banyak mimman yastaghilu, orang yang sibuk bil ilmi, sibuk belajar. La ya'rifu, ternyata dia tidak mengetahui hakikat syirkil akbari, hakikat syirik akbar. Ini kata Syekh Abu Butain. Kau temukan banyak orang yang sibuk belajar tidak mengerti hakikat syirik akbar. Tidak mengerti hakikat syirik akbar. Ya. Wa in qal, walaupun dia mengatakan innahu syirku fil ibadah, syirik akbar itu adalah syirik dalam ibadah. Ya, ini dia katamkan salah satu usul, ya. Dia daurahkan salah satu usul, setahun katam tiga kali, setahun katam tiga kali. Ya. Tapi ternyata dia enggak ngerti hakikat syirik akbar. Ya. Walaupun dia katakan syirik akbar itu syirik dalam ibadah. Liqauli ta'ala, karena Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun kepada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Jangan engkau sekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Qauli haqqullah 'ala ibadi ay ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh manusia, ala menunjukkan apa? Wajib. Hak Allah yang wajib ditunaikan seluruh manusia, an ya'buduhu, yang mereka beribadah kepada Allah, wa la yusyriku bi syai'a. Mereka tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Fainahu, orang itu, ya, si orang yang sibuk belajar ini, ma'tirafihi, padahal dia mengakui bi anna syirka alladhi harramahullahu, bahwasanya syirik yang Allah haramkan itu adalah huwa syirku fil ibadati, yaitu syirik dalam ibadah. Lakinnahu la ya'rifu haddal ibadati wa haqiqataha. Dia tidak mengerti pengertian ibadah dan hakikat ibadah. Dia enggak ngerti. Ya. Syirik yang dilarang itu apa? Syirik fil ibadah. Syirik yang diharamkan Allah itu apa? Syirik dalam ibadah. Tapi dia enggak ngerti pengertian ibadah, hakikat ibadah dia enggak ngerti. Hakikat syirik akbar dia enggak. Dan terubah maqal, boleh jadi dia akan mengatakan al-ibadatu lati tusarrafu li ghairillahi syirkun, ibadah yang apabila diberikan kepada selain Allah itu syirik adalah as-shalatu was-sujud. Sholat dan sujud itu ibadah. Ya. Ibadah yang kalau diberikan kepada selain Allah itu syirik, itu adalah apa? Sholat dan sujud. Fa idza tuliba minhu dalilu, kalau diminta dalil. Ya, kalau dia diminta dalil, ala anna Allah sama sholata li ghairi, bahwa Allah menamai, menggelari sholat kepada selain Allah, awis sujud li ghairihi, atau sujud kepada selain Allah, Allah menggelarinya syirkan, menggelarinya sebagai syirik, lam yajidhu, dia enggak akan ketemu dalilnya. Paham? Nah, ini artinya dia tidak mengerti hakikat apa? Syirik dan hakikat ibadah. Ya, dia katakan syirik yang dilarang itu syirik dalam ibadah. Contohnya, ya, syirik ibadah itu apa sih? Ya, itu kalau dia sholat kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Coba carikan dalil yang mengatakan sholat kepada selain Allah itu syirik, sujud kepada selain Allah itu syirik. Carikan dalil. Lam yajidhu, dia tidak menemukannya. Padahal ini sibuk belajar. Ya. Waruba maqala, ya, mungkin dia akan, ya, menjawab dengan alasan li anna dzalika khudu'un, karena sholat dan sujud itu adalah khudu'. Apa khudu'? Nah, kepasrahan yang total, ketundukan. wal khudu' li ghairillah syirkun, kata dia. Dan khudu' kepada selain Allah itu syirik. Ya. Fa yuqalu lahu, nah, lanjutkan. Fa yuqalu lahu hadza itu fil Qur'an aw sunnati tasmiyatu hadza khudu'i syirkan mana yajiduhu. Fala yajiduhu. Fala yajiduhu. Fala yajiduhu an yaqula bi annahu ibadatu li ghairillah. Fa yuqalu maka dzalika tu'an wa dzabhu wa nadaru. Ibadatu ma'a ma yajamu hadhihi al-ibadati min akmali al-qulubi min al-dulli wal-khudu'i wal-hubbi wal-ta'zimi wal-tawakkuli wal-khawfi wal-rajai wa ghairi dhalik. Fil hadis at-du'a'u mukhul ibadah wa qad qarana Allah subhanahu baina salati wa dzabhi bi qawlihi asalli li rabbika wanhar ay akhlis lahu salataka wa dzabihataka fakama anna salata li ghairillahi syirkun fakada qarinu salati wa huwa dzabhu li ghairillahi syirkun wa qala ta'ala wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fa yuqalu lahu, kalau dia kasih alasan, ya karena sholat dan sujud itu bukti ketundukan, khudu, ya ketundukan hati, dan khudu kepada Allah itu syirik. Yukalulahu, ya. Tanyakan kepada dia, hal apakah tajidu kamu dapati fil Qur'ani dalam Al-Qur'an, alis sunnati atau sunnah, tasmiyatu penamaan, hadal khudu'i, ya penamaan khudu, ya kepada selain Allah itu syirkan, syirik. Penamaan khudu' kepada Allah itu syirik, kamu dapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fala yajidu, dia enggak akan mendapatkannya. Ya. Lalu apa paling dia maksimal dia menjawab? Fayalzamuhu an yaqula. Ya. Paling-paling maksimalnya dia akan mengatakan akhirnya dia akan mengatakan li'annahu ibadatun li ghairillah. Karena kenapa salat kepada selain Allah itu syirik? Kenapa sujud kepada selain Allah itu syirik? Karena itu ibadah. Karena itu ibadah kepada selain Allah. Kalau dia sudah menjawab seperti itu, sekarang kita masukkan. Ya, kenapa kamu membatasi, istilahnya begitu. Kenapa kamu mempersempit kosakata ibadah? Kenapa kamu mempersempit definisi ibadah? Ya. Hanya pada apa? Salat dan sujud. Kenapa kamu persempit ibadah? Ya, fayuqal wa kadzalika du'a wa dzabhu wa nadhru. Maka kasih tahu dia, doa menyembelih, berdoa menyembelih binatang untuk dikurbankan, nazar, semua itu ibadah, dan semua itu juga ibadah. Ya. Sekarang bagaimana? Kalau salat kepada selain Allah dibilang syirik, kalau berdoa kepada selain Allah tidak dibilang syirik. Menyembelih kurban untuk selain Allah tidak dibilang syirik. Ya, sedangkan kalau salat sujud kepada selain Allah dibilang syirik. Ya, ini dulu di zamannya sahabat Husain ya, kalau zaman sekarang ya semuanya enggak syirik. Semuanya sekarang tidak syirik, ya. Karena yang penting niatnya lillah. Ya, yang penting itu niatnya lillah. Ma'amaya jamu hadhil ibadat min amal qulubi. Ya, ditambah lagi yang namanya ibadah-ibadah ini semuanya, ya, semuanya berkait dengan amal qulub. Semuanya itu ada keterkaitannya dengan amalan hati. Minazul berupa azul wal khudu, ketundukan hati dan kepasrahan hati, wal hubbi wa ta'zim, cinta dan pengakuan atau tawakkul wal khauf, tawakal dan khauf wal raja, itu tadi kan selainnya. Ya, tawakal, takut, berharap, cemas, ya. Dan selain itu semuanya. Ya. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis disebutkan addu'a mukhul ibadati. Doa itu adalah ruh daripada ibadah. Doa itu adalah ruh daripada ibadah. Yakni tidak ada ibadah tanpa doa. Tidak ada ibadah tanpa doa. Semua ibadah itu ada doa di dalamnya, terselip doa di dalamnya. Ya. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan baina salat wa dzabhi. Allah Subhanahu wa taala telah qala menggandengkan antara salat dan menyembelih kurban. Fi qouli dzalika firman Allah taala, "Fa shalli li rabbika wanhar." Ayat artinya ikhlis lahu. Ikhlaskan untuk Allah salataka wa dzabihataka. Salatmu dan sembelihanmu. Bagaimana salat li ghairillah syirkun, maka sebagaimana pula salat kepada selain Allah itu syirik, fakadza qarinu salat, demikian juga ya kawan atau teman qarin daripada salat, yaitu apa? Dalam ayat ini wa huwa dzabhu li ghairi, yaitu menyembelih dikurbankan untuk selain Allah, maka itu juga syirik. Aneh kalau salat kepada Allah dibilang syirik, kemudian menyembelih kerbau untuk nyerok itu tidak dibilang syirik. Ya, kalau salat kepada selain Allah disebut musyrik, kemudian menyembelih kerbau untuk nyerok itu tidak disebut musyrik. Nah, ini berarti dia tidak mengerti hakikat apa? Syirik dan hakikat ibadah. Dia tidak mengerti hakikat syirik, dia tidak mengerti hakikat ibadah. Padahal mengerti hakikat syirik itu bagian dari apa? La ilaha. Mengerti hakikat ibadah itu bagian dari illallah. Terus dia tidak mengerti hakikat la ilaha illallah. Hah? Jahil tetap la ilaha illallah. Allah Ta'ala, Ta'ala juga berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi wa bi'ala syarikalah wa bidhalikum irtuwana wal musyrikin. Ya. Ini apa namanya? Contoh. Ya, contoh yang menunjukkan kepada kita urgensi mengetahui apa? Pengertian yang sebenarnya dari setiap kosakata yang ada di dalam teks syariat yang berkait dengan hukum. Yang berkait dengan apa? Berkait dengan hukum. Ya. Mereka itu ajaib, ya, ikhwan. Mereka itu ajaib. Mereka kalau belajar nahwu, ya, ma'ani huruf itu mereka pelajari sedetil-detilnya. Ya, huruf hamzah ada berapa macam hamzah, maknanya apa saja, khilafnya para ulama, mereka pelajari sampai buta. Sampai buta, ya, beratnya. Yang ngapalkan itu. Tapi ketika kosakata-kosakata yang syar'i yang berkait dengannya hukum syar'i, mereka guncang. Ya. Mereka guncang. Mereka enggak mau pelajari apa itu syirik, apa itu ibadah, apa itu sujud, apa itu doa, apa itu istighosah. Ini istilah-istilah teks dalam teks syariat disebut tidak? Disebut munajat, istighosah, syafaat. Mereka enggak mau pelajari. Tapi giliran permasalahan huruf, huruf hamzah, huruf waw, huruf lam, huruf ba, mereka pelajari sebetul-betulnya. Mereka pelajari sebetul-betulnya. Nah. Kemudian ketika mereka melakukan syirik dikatakan jahil, minta dicarikan uzur, carikan toleransi. Ya, musibah itu. Musibah. Ya. Mereka menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk mengetahui sesuatu, mereka pergunakan untuk mengetahui apa? Fuduliyat, untuk mengetahui hal-hal yang apa? Di luar kadar wajib dan mustahab. Sedangkan yang kadar wajib, yang fardu ain justru mereka, ya, mereka tinggalkan. Mereka enggak pakai kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk memahami kadar-kadar yang wajib, mereka enggak pakai. Ya. Itu namanya mu'ridun. Ya. Itirarun. Wa minal ajib. Ya, wa minal ajibi. Wa minal ajibi. Siapa? Yang baca. Antum sudah baca? Baik. Terima kasih kepada konsumsi Allah, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.